السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله مال kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Khisar al-Muqni' yang sekarang masuk bab Ashabah. Setelah kita sebelumnya menjelaskan al-furud, yaitu ashabul furud yang mendapatkan warisan dengan 1/2 atau 2/3 atau 1/4 atau 1/8 atau 1/3 atau 1/6 yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, kemudian 12, dan di ayat 176 masih di Surat An-Nisa. Bila masing-masing mereka sudah mendapatkan 1/1-nya dan masih ada sisa, maka sisa ini untuk siapa? Untuk ashabah. Siapa mereka ashabah? Ini yang akan kita pelajari pada pagi ini. Dan seperti ini cara membagi warisan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Berikanlah harta warisan kepada yang memiliki bagian tertentu seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bila ada sisa, maka untuk laki-laki yang terdekat dengan si mayat. Sekarang, siapa itu laki-laki yang terdekat? Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-Taqrah, Syekh. Ayna amsat. Bismillah, kalan ma'anif rahimahallahu ta'ala babul asabat. Wahum kullu man law infarada akhadal mala بجهة واحدة ومع ذي فرد يأخذ ما بقي باب أصابه. Mereka adalah setiap man law infarada akhadha al-mal bijihatin wahidah, yaitu setiap orang dari ahli waris yang apabila bersendiri maka dia mengambil harta secara keseluruhan, dan apabila bersama dengan ahli waris yang lain dzawil furud maka dia mengambil yang sisanya. Ini jelas, ashabah itu orang-orang yang kalau dia sendirian, walaupun dari satu jihah dia mengambil keseluruhan harta. Bisa mengambil keseluruhan harta. Kalau hanya seorang anak perempuan sendirian, karena anak perempuan bukan ashabah, dia tidak bisa mengambil keseluruhan harta menurut sebagian para ulama. Kecuali para ulama yang mengatakan ada jarod. Tapi kalau ashabah, dia sendirian, tidak ada ashabul furud, maka seluruh harta bisa untuk dia walaupun dia sendirian. Dan ashabah ini mengambil sisa kalau ada ashabul furud, yaitu orang-orang yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal pembagiannya dalam kitabnya. Baik. Masih ya, Syekh. Fa'akrabuhum ibnuna summa ibnuhu wa in nazal, dan aqrabuhum yang terdekat di antara mereka adalah ibnun, yaitu anak laki-laki, summa binuhu kemudian anak dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, wa in nazal dan terus ke bawah, summa abu kemudian ayah, summa jaddu kemudian kakek, wa in ala terus ke atas, ma adamil akhili abawaini aw li'ab, dengan syarat tidak ada saudara seayah dan seibu atau saudara seayah. Summa huma. Ya, siapa? Summa huma. Kemudian siapa? Keduanya. Naam. Ya. Siapa mereka para ashabah tadi? Sini mu'alif menjelaskan yaitu dimulai dan ini berurutan. Bila yang paling dekat ada, sisanya tidak dapat. Siapa mereka ini? Pertama urutannya adalah anak laki-laki. Ini ashabah bin nafs ya. Nanti akan ada asobah bil ghair dan ada asobah mal ghair. Ini yang kita bahas sekarang, asobah ma'an nafs. Dengan dirinya sendiri dia menjadi asobah. Sama anak laki-laki dari yang meninggal. Kemudian bila anak laki-laki tidak ada, berpindah kepada asobah selanjutnya, yaitu cucu dari cucu laki-laki dari garis anak laki-laki. Ya. Sampai ke bawahnya. Cucu apa anak dari anak laki-laki dari cucu laki-laki juga seterusnya. Tsumma kemudian ke atasnya, bila cucu tidak ada, ke bawah tidak ada, baru berpindah asobah ke atas urutannya. Ayah dari yang meninggal. Kemudian ayah dari ayah. Dan begitu seterusnya melalui jalur laki-laki seluruhnya. Adapun ayah dari ibu atau kakek dari jalur ibu tidak menjadi asobah. Dia menjadi zawil arham. Baik. Di sini mu'alif kembali mengingatkan bahwa kakek bila bersama saudara-saudara sebapak seibu dan saudara sebapak menjadi asobah. Ini berdasarkan perkataan madhab Al-Hambali yang marjuh, yang lemah, yang telah kita bahas tentang permasalahan kakek dengan saudara kandung dan saudara sebapak. Pendapat yang terkuat dalam madhab jumhur para ulama, di mana kakek dapat sedangkan saudara-saudari tidak dapat bila ada kakek. Maka di sini juga demikian urutannya, menurut pendapat yang rajih tentu kakek tanpa embel-embel. Ya. Kakek tanpa embel-embel. Kemudian summa huma, kemudian mereka berdua. Mereka berdua adalah saudara sekandung, seayah seibu dan saudara seayah. Wasil Syekh. Naam, Ustaz. Summa huma yaitu dan kemudian keduanya yaitu saudara sekandung dan saudara seayah. Summa banuhuma abada. Kemudian anak-anak mereka yaitu anak-anak dari saudara sekandung dan saudara saya. Summa amun li abawain. Kemudian paman seayah dan seibu. Summa li ab. Paman seibu gimana maksudnya, Ustaz? Paman seibu itu artinya paman kakek dan nenek sama dengan ayah Anda. Naam. Coba kita buatkan ininya. Naam, Ustaz. Bagannya mungkin biar lebih jelas. Ya, seorang Ahmad namanya. Ahmad anak dari Ali. Ya, Ali anak dari Amir. Ya, Ahmad ini wafat. Ya. Ayah dari Ahmad adalah Ali. Ya, Ali ini ayahnya adalah Amir, kakek. Kemudian Amir ini punya anak laki-laki. Selain Ali ada juga umpamanya Faiz. Ada kemudian Saleh. Ya. Amir ini punya istri namanya umpamanya Salma. Ini anak mereka berdua, anak mereka. Ya. Ini yang maksudnya, dan ada juga Amir nikah dengan Sarah, punya anak laki-laki juga namanya Qamar. Ya, Qamar. Ini Faiz dan Saleh, paman dari si Ahmad ini, seayah seibu dengan Ali. Maksudnya, kakek dan neneknya sama dengan Ali. Adapun Qamar, ini paman seayah dengan Ali ini, dengan Ahmad ini. Cukup jelas Ustaz? Wadih Ustaz. Ya. Ya. Alhamdulillah. Hasil. Summa banuhuma kadzalika. Demikian juga anak-anak keduanya. Summa a'mamu abihi li abawain. Kemudian paman-paman dari ayahnya. Satu nenek dan satu kakek. Siapa itu? Naam, Ustaz. Paman dari ayahnya? Iya. Saudara kakek. Sahih, Ustaz. Ya, kemudian ahli maksudnya abin. Paman dari ayahnya itu saudara kakek. Terus summa li abin, kemudian sekakek enam sat. Satu. Suyut lah, ya, suyut. Kakek. Kemudian anak-anak mereka. Kemudian a'mamu jaddihi, yaitu paman-paman dari kakeknya. Summa nah, ini subhanallah. Summa banu jaddihi. Naam, Ustaz. Kemudian anak-anak mereka. Naam. Ya. Ini mungkin di Indonesia jarang ada yang sampai orang yang masih hidup sampai kakek-kakeknya. Ya, kalau tadi adalah paman sekakek. Coba kita lihat lagi tadi bego. Ini Ahmad, Ali, Faiz, Saleh, Qamar. Ini paman dari Ahmad. Sekarang Amir ini ke atas ada orang tuanya. Mamanya mamanya begitu urutannya. Harta daripada paman. Wabnihi dan anaknya. Wabni akhin li abawain, dan anak dari saudara seayah dan seibu. Atau dalam ini senenek dan sekakek. Naam. Wahuwa aw ibni akhin li abin, atau ibnu akh li ab, yaitu anak saudara seayah. Aula min ibni akhin li abawain, lebih utama daripada anak dari saudara sekandung. Wa ma'al istiwa yuqaddimu man li abawain, dan apabila mereka nah yuqaddamu man la man li abawain wa ma istiwa, dan apabila mereka dalam satu level enam set ya yeah. Yuqaddamu man li abawain, didahulukan ya atau dikedepankan saudara sekandung. Naam. Fa in udima asaba an-nasab waritha al-mu'tik thumma asabatuhu, dan apabila tidak ada asabah an-nasab maka warisan jatuh ke al-mu'tik thumma asabatuhu, al-mu'tik yang dimerdekakan maksud yang memerdekakan. Naam. Dan warisan jatuh kepada yang memerdekakan kemudian asabahnya. Naam. Ta'at. Ya. Ini mu'alif menjelaskan kaedah di sini dalam masalah paman dan anak-anak paman dan saudara dan anak-anak saudara. Ya la yarithu, begitu tadi sampai di situ ya? Sahih Ustaz. La yarithu. La yarithu banu abin a'la ma'a bani abin aqrab wa in nazalu. Anak dari ayah yang paling tinggi, yeah, yang paling jauh, bersama keberadaan anak dari ayah yang lebih dekat kepada si mayit, ya, itu tidak mewarisi anak dari ayah yang lebih jauh, sekalipun wa inna zalu, sekalipun dia lebih turun ke bawah lebih dekat. Allahu a'lam. Ini coba kita jelaskan dalam tulisan tadi. Di sini mu'alif mengatakan la yarithu banu abin a'la, anak dari ayahnya yang posisinya di atas, berarti saudara. Umpama Fakkar punya anak Mahmud punya anak juga Karim. Karim. Di mana dikatakan la yarisu banu abin a'la. Akar statusnya tinggi. Paling jauh. Maka anak-anak Fakar bila ada anak yang lebih dekat yaitu Amir. Anak Amir masih ada Faiz, ada Saleh. Ya. Anggap Ali sudah wafat. Karena kalau Ali hidup semuanya enggak dapat. Ali ayah dari Ahmad. Ali sekarang posisinya wafat. Ya. Maka anak-anak Fakar, Karim dan Mahmud tidak mendapat warisan bersama adanya anak dari ayah yang lebih dekat, ya, sekalipun posisinya lebih jauh. Amir punya anak, Faiz punya Soleh. Bila Faiz Soleh ini masih hidup, Mahmud tidak dapat, ini masih hidup, Mahmud tidak dapat, Karim tidak dapat. Ini yang dimaksud oleh mu'allif. Fa'akhun li'abin awla min ammin wa ibnihi. Saudara seayah Ahmad, bapaknya Ali. Ali menikah sama umpamanya Sumayyah. Sumayyah lahir, Ali dan Sumayyah ini lahir anaknya Ahmad dan Hamid. Yang wafat adalah Ahmad. Di sini mu'allif mengatakan fa'akhun li'abin awla min am. Saudara yang seayah lebih didahulukan daripada paman. Dengan Sumayyah lahir Ahmad. Ali menikah lagi, menikah dua istrinya selain Sumayyah, dia punya anak dinamakan sini Hamad. Di sini dia punya anak lagi namanya Hamad. Hamad ini saudara ayah dengan Ahmad. Maka bila Hamad hidup, masih hidup, dia lebih dekat kepada Ahmad. Sehingga dengan demikian Faiz tidak dapat, Soleh tidak dapat, dan ke atas. Ya. Dan Salma, maaf, dan Mahmud, dan Karim juga tidak dapat. Seperti itu. Wahuwa aw ibnu akhin li abin awla min ibni ibni akhin li abawaini. Wahuwa awla wa ibnu akhin, anak dari saudara laki-laki seayah lebih dekat posisinya daripada anak-anak saudara seayah seibu. Ya. Anak laki-laki saudara seayah. Hamad ini punya anak namanya Tidak terlihat, Suhail. Hah? Tidak terlihat. Terlihat? Tidak, terlalu kiri. Yang Hamad terlihat? Nah, sekarang terlihat. Ya. Wah, desa, sekarang terlihat. Ya, dia punya anak di sini namanya tadi Karim. Karim sudah tadi. Hamad di sini, Hamad. Hamad. Kemudian Hamad punya anak namanya siapa, kita kasih nama Ustaz Suhail. Suhail. Suhail. Nah. Muhammad. Suhail. Sini mualif mengatakan aula min ibni ibni akhin li abawaini. Ini memang statusnya jalurnya satu, hanya seayah. Tapi dia lebih dekat daripada Hamid seayah seibu, tapi di sini Hamid punya anak laki-laki lagi. Punya anak Hamid namanya Bakar. Bakar punya anak namanya Muslih. Ya. Walaupun Muslih, ya, ini Hamid dengan nama satu level, Bakar satu level dengan ini. Walaupun Muslih lebih dekat, lebih dua jalurnya, yaitu Sumayyah dan Ali. Nah, Sumayyah dan Ali. Sedangkan Hamad Suhail dengan satu jalur Ali saja, tapi dia lebih tinggi posisinya daripada Muslih, maka Muslih tidak dapat. Wa ma'al istiwa yuqaddam al-abawaini. Bila satu level, Suhail dengan Bakar satu level, maka tentu yang didahulukan adalah Bakar, Suhail tidak dapat. Jelas ini, Ustaz, ya? Nah, Ustaz. Lihat levelnya, kalau satu level, lihat jihanya. Dua jihaka, ayah ibu atau ayah saja. Kalau satu level, tentu ya ayah ibu lebih didahulukan. Tapi kalau di bawah levelnya, ya, tentu yang di atas level lebih dahulukan walaupun cuma seayah saja. Fa in udima asabatun nasab warisal mu'tiku thumma asabatuhu. Apabila ahli waris yang nasab tidak ada, maka yang menjadi ahli warisnya adalah orang yang memerdekakannya, andai dahulu dia adalah budak, kemudian dimerdekakan, dan sekarang dia wafat dan punya harta. Dan asabah, dia tidak ada anak, anak dari anak, cucu dari anak, cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan laki-laki tidak ada, sampai ke bawah pun tidak ada, kemudian ayahnya sudah wafat, ayah dari ayahnya pun sudah wafat, kakeknya, kemudian saudaranya, saya, si ibu pun sudah wafat atau tidak ada, atau saudara saya tidak ada atau memang sudah wafat, kemudian anak dari saudara saudara saya si ibu tidak ada, anak dari saudara saya tidak ada, kemudian paman saudara ayahnya tidak ada, kemudian anak dari paman pun sudah tidak ada, anak laki-laki dari paman tidak ada, kemudian paman dari bapaknya itu saudara kakek laki-laki dari jalur laki-laki tidak ada, anak dari saudara kakek laki-laki juga tidak ada, ya, baru pindah ahli warisnya kepada orang yang memerdekakannya. Kalau andai dia dulu adalah budak, kalau dia bukan budak, manusia merdeka hanya sampai di situ. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Sebagian telah mengatakan dalam mazhab Syafi'i umpamanya bahwa sisa hartanya tadi diberikan kepada Baitul Mal, yaitu kas negara, dengan syarat apabila kas negara itu muntazim itu teratur, berjalan dengan baik. Dan dalam konteks kita kaum muslimin yang tinggal di Indonesia, tidak ada Baitul Mal, negara kita tidak memiliki Baitul Mal. Maka berikan kemana? Pilih pendapat yang kedua, pendapat sebagian para ulama yang mengatakan sisanya dikembalikan kepada ashabul furuq, dinamakan dengan rab masalahnya. Ya. Nah, cukup, Ustaz. Yakfi, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV terkait dengan penjelasan bagian daripada asabah dan rinciannya dalam gambar Ustaz jelaskan, alhamdulillah, dan kita berikan kesempatan untuk selanjutnya dalam soal sesi jawab bagi ada yang ingin memperdalam pembahasan terkait dengan asobah ini. Silakan kami buka pertanyaan di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Iya, dengan Umu Salma di Jakarta Timur. Silakan Umu Salma. Ustaz, saya mau tanya, begini Ustaz, kan suami saya terlibat penggelapan uang di kantornya. Ini dugaan sementara dari instansi pemerintahan ya. Tapi sebenarnya suami saya udah bilang kalau uang itu dia cairkan tapi tidak dia pakai, tapi dia kasih ke atasan-atasan di instansi tersebut gitu. Nah, tapi karena memang di audit yang dipersalahkan itu adalah suami saya, maka suami saya kan untuk menggantikan uang itu secepatnya dia mau menjual rumah, Ustaz. Nah, sedangkan rumah itu kan ada, itu kan rumah milik kita berdua. Jadi suami saya mau pinjam di bank konvensional yang mana saya sudah tahu hukumnya kalau pinjam uang di bank itu adalah riba dan sangat terlarang ya. Tapi suami saya bersikeras kalau dia mau tetap minjam uang di bank, dan saya suruh, dan saya dipaksa untuk menandatangani surat pengajuan untuk peminjaman tersebut. Kalau saya tidak mau, dia bilang dia akan menceraikan saya. Dan ancamannya seperti itu, karena sudah tidak ada pilihan lain, dia harus membayar hutang-hutangnya itu, dan jaminannya rumah yang kita miliki, Ustaz. Bagaimana Ustaz sikap saya untuk masalah yang saya hadapin sekarang ini? Mohon pencerahannya, Ustaz. Boleh saya tidak tutup dulu ya, Ustaz? Silakan. Nah, silakan Ustaz jawab. Wallah ta'ala alam. Terkadang sebagian manusia bila terlanjur berbuat kesalahan, berbuat khilaf, dia bukannya kembali kepada Allah Azza wa Jal, tapi sebuah kekhilafan, sebuah kesalahan, dia buat kesalahan baru yang kemudian mengundang kesan dosa baru lagi, mengundang dosa baru lagi yang lainnya. Ini mungkin yang diingatkan oleh para ulama, jangan pernah berani berbuat dosa sekecil apapun, karena dia akan memanggil teman-temannya yang lain untuk seseorang melakukannya. Maka ingatkan suami Anda kepada Allah Azza wa Jal, ini bagian dari tipu daya syaitan. Anda terlanjur berbuat kesalahan, harusnya bertobat kepada Allah Azza wa Jal, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Tapi karena dia berkaitan dengan hak manusia dan bahkan hak negara umpamanya instansi, maka Anda wajib membayarnya. Kalau tidak Anda bayar di dunia, bayar di akhirat. Kemudian bagaimana cara membayarnya? Ini suatu dosa sudah terlanjur dilakukan, jangan membuat dosa yang baru lagi yang dosanya juga sangat besar dan bukan kecil. Itu dosa memakan harta riba atau memberi makan riba, mendapat kutukan dari Allah dan Rasulnya, dan perang melawan Allah dan Rasulnya ya. Kemudian malah mengancam untuk menceraikan istri. Ini kesalahan yang fatal lagi. Ya, memang begitu syaitan memperdaya manusia sedikit demi sedikit, sehingga hal-hal yang signifikan, yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan, sendi-sendi pokok kehidupan dihancurkan oleh satu dosa yang pertama dilakukan tadi. Maka wallah ta'ala alam, yang saya nasihatkan kepada Anda wahai ukhti muslimah, bersabarlah dan minta solusi kepada Allah Azza wa Jal. Saya dan ustaz yang lain kemungkinannya bisa menyampaikan ucapan solusi, tetapi solusi yang sangat berarti adalah apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, kebaikan. Bertakwalah kepada Allah, tentu jangan berani melakukan dosa besar tadi, dan minta selalu kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah kepada Anda dan kepada suami Anda. Dan silakan katakan kepada suami, jangan satu dosa yang terlanjur kau lakukan membuat kau terjerumus selamanya dalam dosa tadi. kalau kita jual rumah ini tidak ada masalah. Dan kalau di sana ada saham saya, bila terjual, saham saya berikan, kita ngontrak dengan saya yang membiayai. Ya. Yang jelas minta kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan Anda hanya sekedar mengadukan kepada manusia, Ibu, jangan hanya sekedar mengadukan kepada manusia, adukan kepada Tuhan manusia yang bisa memberikan segala solusinya. Di waktu-waktu yang mustajab, minta berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan yakin akan dikabulkan. Dan Allah telah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Semoga Allah namanya yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min gharamati daini wa qahri rijal. Perbanyak baca doa tersebut, semoga Allah mengangkatkan keluh kesah Anda, kesedihan Anda, dan penguasaan orang terhadap diri suami dan diri Anda. Cukup ya Umu, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Jadi intinya saya tetap itu ya, tetap tidak menuruti untuk menandatangani ya Ustaz ya. Kalau Anda turuti, Anda dan suami Anda jatuh kepada dosa perbuatan baru. Suami Anda berbuat riba, Anda yang sebelumnya tidak terbawa pun terkena berbuat riba. Dan itu sebuah dosa besar. Nah. Jelas Ibu. Ya. Maka nasihati suami dengan sabar, dengan baik. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan solusi yang tidak dimurkainya. Kalau solusi suami tadi itu bukan solusi namanya, itu mempercepat murka dan azab Allah turun kepada suami dan Anda sekeluarga. Saya kira tidak ada yang mau. Ya baik Ustaz. Jazakillah khairan Ustaz untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihat yang diberikan. Dan demikian Umu yang bertanya, semoga Allah berikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kami berikan kesempatan yang kedua. Baik, silakan di 0218236543. Kami akan kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan nama Allah di Kepulauan Riau. Baik, silakan, akhi. Fadhol. Langsung ya? Naam, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, saya pernah merencanakan mewakaf sebidang tanah untuk pembangunan musala. Jadi sudah 10 tahunan ini masyarakat setempat termasuk RW-nya sepertinya tidak merespon. Nah, jadi bagaimana sebaiknya tanah tersebut, Pak Ustaz, daripada terbengkalai, semak belukar, bagaimana sebaiknya? Karena masyarakat itu tidak melalui Pak RW, tidak ada responan sekali sudah 10 tahunan ini, Pak Ustaz. Apakah saya boleh menarik balik wakaf itu, atau bagaimana sebaiknya menurut syar'i? Demikian, Pak Ustaz, saya tunggu jawabannya. Bentar, Pak, jangan ditutup, Pak. Iya. Ya. Bapak sudah mengucapkan bahwa tanah ini saya wakafkan atau belum? Ya, saya mengatakan secara resmi tidak juga. Saya bilang Pak RW, saya merencanakan ingin menyerahkan. Sebentar, Pak. Jangan terlalu panjang. Berarti Bapak hanya merencanakan ya, belum berikrar berwakaf. Belum. Ikrar belum, Pak. Cuma mengatakan. Ya, kalau ya udah. Baik. Kalau hanya sekedar berencana, dalam syariat kalau rencana itu tidak ada konsekuensinya. Begitu, Pak. Beda kalau Anda mengatakan kepada istri Anda atau kepada siapapun, itu tanah yang situ sudah saya wakafkan. Sudah saya wakafkan untuk dibangun di atasnya masjid. Baik masjidnya jami', tempat sholat Jumat, atau masjidnya tidak ada Jumatan, tapi masjid. Itu berarti sudah wakaf, tidak bisa ditarik. Sebentar. Saya katakan kepada istri dan anak-anak saya, Pak. pada istri dan anak-anak saya ada, saya katakan satu bidang tanah yang di kebun itu kalau abah hidup, masih hidup, itu abah akan wakafkan. Tapi kalau abah yang meninggal, itu tidak ikrar namanya. Kalau abah hidup, abah wakafkan, itu tidak. Kalau itu tidak. Kalau yang wakaf ikrar itu sudah pernah Anda ucapkan, itu tanah di situ sudah abah wakafkan untuk dibangun masjid. Pernah? Oh, gitu Pak ya. Jadi belum. Coba ingat-ingat lagi. Kalaupun pernah, tetapi ternyata di sana orang-orang tidak memberikan tanggapan dan Anda pun tidak mempunyai kemampuan untuk membangunnya, hanya kemampuan tanah saja. Ya, coba Anda cari tahu. Anda cari tahu di daerah lain yang komplek perumahan lain yang mereka punya lahan sudah dan bangunan yang mereka tidak ada. Dan di sana umpamanya banyak umpamanya jamaah yang akan melakukan sholat berjamaah di sana sehingga lebih bermanfaat. Ini boleh tanah ini Anda jual walaupun sudah ikrar tadi, sudah Anda katakan itu sudah abah wakafkan, itu boleh Anda jual, Anda pindahkan ke tempat yang lebih bermanfaat. So, kalau saya jual tidak saya manfaatkan begitu, gimana boleh tak Pak? Kalau Anda belum berikrar tadi, boleh Anda jual, uangnya Anda pakai untuk kehidupan sehari-hari, boleh. Oh, jadi kalau belum Anda mengatakan saya ini tanah sudah saya wakafkan. Jadi mohonlah Pak, kalau yang ikrar yang dimaksud itu macam mana Pak, yang semestinya itu Pak, ucapannya itu Pak? Yang semestinya ucapannya Anda mengatakan tanah itu sudah saya wakafkan, atau tanah itu telah saya wakafkan, atau tanah itu statusnya wakaf. Oh, tapi kalau ucapan kalau berencana nanti, itu tidak ada konsekuensi dalam syariat. Sebenarnya sudah 10 tahun Pak terbengkalai kasihan kan. Baik, cukup jelas ya Pak jawaban dari Ustaz insyaAllah. Nah, baik, jazakallah khair kepada pendengar kita, barakallah fik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Baik, silakan di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus, kita persilakan di silakan kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah yang ada di Bali, Pak. Ahlan, silakan pertanyaannya, Pak. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Bali. Di sini saya sebagai selaku karyawan menerima bantuan BSU dari pemerintah, tapi diharuskan. BSU itu apa? Ya, halo. BSU itu apa? BPJS Pak, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan dari pemerintah. Tapi harus buka rekening tabungan di bank konvensional. Gimana itu Pak? Saya ingin tanya. Untuk rekening gaji atau untuk rekening apa itu? Rekening karena dicairkan uang bantuannya itu Pak, rekening di bank konvensional. Kalau bank-bank ini nggak ada di apa itu? Di setiap karyawannya itu harus buka di bank konvensional katanya. Kalau mau ngambil uang dari bantuan pemerintah itu gimana Pak? Hak Anda atau bantuan? Itu bantuan Anda itu sebentar. Hak Anda itu maksudnya uang Anda dulu dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan umpama, itu hak Anda. Kalau memang atau gaji Anda sudah memberikan jasa sehingga Anda berhak dapat gaji. Kalau mereka mengatakan demikian dan Anda sudah berusaha maksimal dan tidak bisa, ya apa boleh buat, ini darurat namanya hilang hak Anda. Ya. Kalau yang BSU, ini bantuan apa ini namanya? Bantuan pemerintah yang 1 juta setiap karyawan itu Pak, dari apa itu? Dari pemerintah katanya, dari baik. Pemerintah. Itu bantuan. Mm-hmm. Anda kondisi dalam keadaan fakir miskin atau tidak? Saya salah satu kehidupan cukup karyawan, cukup belajar atau tidak? Ya wallahu ta'alam, kalau memang itu hak Anda dan Anda butuh, Anda buka, nanti kalau sudah masuk Anda tutup lagi. Oh gitu Pak ya. Iya iya. Iya. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Pendengar baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Iya. Iya, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pendengar kita yang ada di Bali dan barakallahu fiik ya. Semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Mau tanya Ustaz. Dengan siapa di mana Pak? Mohon maaf. Danang di Lampung. Pak Danang di Lampung, silakan. Ya. Ini Ustaz, saya 2014 itu merantau ke Lampung dari Jawa. Nah, dah kami kan pegawai, terus gaji kami kan tiap bulan kan nggak cukup. Disuplai sama bapak dari Jawa, ditransfer tiap bulan kalau ada kekurangan. Sampai ngumpul sekitar 10 juta. Nah, bapak bilang, ini saya tanya, Pak ini nanti kembaliinnya gimana? Untuk kembaliannya nggak usah dipikir. Nanti kalau bapak sudah tidak bisa bekerja, nanti diganti dengan nasi satu piring tiap hari, bahasanya seperti itu Ustaz. Nah, pada tahun 2016 bapak meninggal. Nah, uang itu apakah menjadi harta waris? Kami kan tiga bersaudara, harus dibagi ke keluarga atau gimana Ustaz? Saudara-saudara yang lain dapat uang juga? Tidak? Tidak Ustaz, tidak. Baik. Anda diberikan oleh Bapak karena biaya hidup Anda kurang dari hasil pekerjaan Anda, begitu kan? Iya Ustaz, benar Ustaz. Itu bagian dari nafkah, tidak perlu Anda keluarkan lagi. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Itu nafkah orang tua kepada anaknya. Walaupun anak sudah bekerja Ustaz, walaupun anak sudah bekerja. Ya. Takutnya kakak sama adik kan bertanya-tanya nanti, oh ini yang satu ini. Kalau yang sampaikan, kalau namanya nafkah sesuai kebutuhan. Kalau kakak dan adik Anda di waktu itu kehidupannya juga kurang, tapi ayah tidak membantunya, itu iya. Ayah berdosa. Harusnya di satu dikasih nafkah, yang lain dikasih nafkah. Selanjutnya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Sama Edi dari Bandung. Pak Edi di Bandung, silakan Pak. Mau nanya Ustaz, ini kalau kita kan ada saudara yang kerja di bank konvensional Ustaz ya. Suami istri kerja di bank konvensional. Terus sering bawa makanan ke rumah, sering ngasih ke rumah. Itu kita boleh makan atau enggak, halal untuk dimakan sama kita enggak Ustaz? Wallahu a'lam. Saya lebih condong pendapat sebagian ulama dan pendapat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dia berpendapat dan sebagian para ulama yang lain bahwa ini tidak boleh dimakan. Dan nasihati dia, kewajiban Anda menasihati dia untuk meninggalkan pekerjaannya yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Dan konsekuensi dari menasihati tentu Anda tidak makan. Kalau Anda nasihati kemudian Anda makan juga, ya berarti kan tidak apa namanya, tidak cocok dengan nasihat Anda. Oh, kalau kita nggak mampu menasihati, maksudnya dia itu kan lebih dewasa dari kita Ustaz ya. Ya kalau mungkin kita nggak mampu menasihati, maksudnya dia itu kan lebih dewasa dari kita. Mungkin dia akan lebih untuk mengajari kita lagi nanti, atau orangnya tidak biasa untuk menasihat, gimana tuh Ustaz? Nasihat itu tidak mesti Anda yang berbicara. Kalau Anda memang sungkan dan malu dan segala macam, Anda tinggal ambil sekarang dari buku, Anda foto bagian itu saja yang menjelaskan bahwa bekerja di lembaga keuangan diharamkan oleh para ulama dunia dari 5 muktamar internasional yang dihadiri oleh ratusan para ulama dunia, tidak ada beda pendapat di antara mereka bekerja dalam keuangan konvensional adalah riba yang dimurkai oleh Allah. Kalau mereka bilang apa-apa sih internasional, Anda berikan juga fatwa di Wasyariah Nasional MUI yang mengharamkan lembaga keuangan konvensional. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari WhatsApp, beberapa yang sudah masuk. Baik, di antaranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Dari Ummu Zidan di Pekanbaru, beliau bertanya, nenek dari ibu saya mempunyai sebidang sawah pada tahun 1998, Ustaz. Dan sawah tersebut digadaikan oleh nenek saya yang waktu itu diketahui oleh anaknya, itu ibu saya, ke seseorang sebesar 10 emas, 10 gram emas mungkin ya. Dan sebelum nenek emas, Ustaz. Oh, taib. 10 emas di Sumatera itu berarti 10 emas itu 2,5 gram, 1 taib. Emas. 10 emas 25 gram berarti. Baik, ke seseorang sebesar 10 emas, dan sebelum nenek wafat pernah berwasiat kepada ibu saya bahwa bagi siapa di antara cucu-cucu ini yang mau menebus sawah yang tergadai tersebut, maka sawah tersebut boleh menjadi hak miliknya. Maka saya atas izin suami menebus sawah tersebut, dan sampai hari ini kami menikmati hasilnya. Apakah hal ini sudah halal menjadi hak milik kami, Ustaz? Jazakallah khair. Bentar. Anda cucu dari sebentar. Hubungannya nasabnya apa tadi? Nenek dari ibu. Cuman ini nenek dari ibu, Ustaz. Sahih. Naam. Ini sekarang yang bertanya penanya. Iya. Yeah. Punya ibu. Naam. Ibunya punya ibu. Naam. Ya, berarti ini kan bukan penanya, bukan ahli waris. Nah. Ya, kalau bukan ahli waris berwasiat boleh. Ini namanya kan wasiat. Ya, karena dia tidak bisa membeli harta tersebut. Harta tersebut statusnya milik siapa? Harta tersebut statusnya milik para ahli waris dari nenek yang meninggal tadi, yaitu anak nenek laki-laki dan anak nenek perempuan. Karena itu, kalau dia ingin memilikinya, dia tentu membelinya dari mereka. Nenek-nenek sudah meninggal. Kalau sekedar menebus, kemungkinan harganya lebih tinggi, sehingga ada sebagian selisih, yaitu di mana di sana adalah wasiat. Asalkan selisihnya tidak terlalu besar, di bawah 1/3 umpamanya, 1/5, 1/6 umpamanya, maksudnya harga sawah itu umpamanya adalah 12 emas, kalau mau dijual 12 emas ya, 12 emas itu dia 1 emas kalau di Sumatera itu 2,5 gram 3 kali 12 kali 2,5, 12 emas. Tapi dia sekarang bayarkan kepada yang memberi pinjaman sebanyak 10 emas. Berarti dia mendapatkan, kalau diambil seluruhnya, diambil seluruhnya berarti dia mendapat wasiat sebanyak 2 emas. 2 emas tidak sampai 1/3 dari 10 emas tadi. Ya, maka yang 2 emas halal untuk dia, yang 10 emas tinggal dia beli akadnya kepada para ahli waris. Mereka setuju atau tidak? Bisa difahami? Nah, Ustaz. Masya Allah. Seperti itu. Kalau mereka setuju, alhamdulillah. Kalau mereka tidak setuju, ya, Anda berarti sifatnya adalah memberikan pinjaman. Kalau pinjaman, tentu tidak halal Anda ambil manfaat dari sawah tersebut. Sekarang yang Anda lakukan adalah meminta hak kepada ahli warisnya, apakah dengan anda beli dari mereka, karena itu sekarang hak mereka, bukan hak nenek lagi dengan dia wafat. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ummu Zidan di Pekanbaru. Ya, pertanyaan sudah dijawab, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seorang ibu memiliki rumah, Ustaz. Akan tetapi sertifikatnya dijaminkan ke sebuah lembaga keuangan. Kemudian si ibu ini menghibahkan rumah tersebut kepada anaknya, yaitu si A, namun belum bisa diserah terimakan sertifikatnya karena masih ada di lembaga keuangan. Kemudian si B, anak lain dari si ibu, bermaksud membeli rumah tersebut dan si B berakad kepada si ibu, sedangkan si A merasa sudah dihibahkan dan harusnya akadnya kepada dirinya. Mana yang benar, Ustaz, dari permasalahan ini? Jazakallah khair. Yang benar, ini si ibu menjual kepada anaknya, itu yang benar. Karena hibahnya kepada anak yang pertama belum mengikat. Dan belum mengikat, si ibu berhak menarik kembali hibahnya tadi. Cukup jelas. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pernah yang bertanya, sudah dijawab pertanyaannya, barakallahu fik. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar yang lain. Beberapa pertanyaan sama disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila kita memberikan harta atau hadiah kepada orang tua, Ustaz, seperti rumah, lalu bagaimanakah bila orang tua sudah meninggal, apakah harta yang kami berikan itu sudah bisa dikatakan menjadi harta waris dari ibu? Jazakallah khair. Kalau ibu sudah, orang tua sudah menerimanya, dia tinggal di sana walaupun belum balik nama, dia tempatin, atau dia tidak tempatin, dia sewakan, tapi uangnya milik dia, berarti sudah dia terima itu rumah. Ketika dia wafat, tentu statusnya adalah harta warisan si orang tua tadi. Kecuali kalau dari awal umpamanya anda hanya untuk manfaat orang tua, tentu anda katakan ini rumah saya pinjamkan kepada ayah dan ibu, silakan ditempatin, anggap ini rumah mereka berdua. Pinjam sih statusnya. Ya, tapi kalau hibah seperti tadi, wallahu a'lam, dan yang ditanyakan karena hibah, maka dia statusnya menjadi waris bila sudah mereka terima. Masya Allah, alhamdulillah khair atas jawabannya, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, alhamdulillah telah terjawab, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pendengar kita di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang hak waris untuk anak perempuan saya yang hanya satu orang saja, itu anak tunggal, Ustaz. Saya berencana untuk membuat akad hibah seluruh harta kami untuk anak perempuan yang saya yang hanya satu orang ini, Ustaz. Apakah hal ini dibenarkan secara syariat? Jazakallah khair. Hibah keseluruhnya kepada anak, itu terserah anda, itu pilihan anda. Tapi kalau hibah itu tidak mengikat, kecuali sudah serah terima. Cuman dampaknya kalau sudah serah terima, anda akan repot bila anda masih membutuhkannya. Ternyata Allah memberikan umur lebih panjang kepada anda daripada kepada anak. Ya, maka Allah telah alam. Ya, kalau anda tanyakan mana yang lebih baik, biarkan sajalah berjalan. Nanti ketika anda wafat, tidak ada yang rugi, tidak ada Allah yang memberikan kepada semua para ahli waris anda. Kalau anda punya saudara laki-laki, saudari perempuan, dapat dari warisan anda tersebut, anda juga memberikan manfaat kepada orang yang dekat rahimnya dengan anda. Wallahu'alam. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya sudah dijawab, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan terkait dengan harta waris dari pendengar kita, Ibu Yusri di Surabaya. Beliau bertanya, ibu mendapat warisan dari nenek, Ustaz, dan nenek sudah meninggal 2005, adapun ibu meninggal tahun 2009, Ustaz. Pertanyaannya, ibu memiliki anak, yaitu 5 anak perempuan semua, dan ibu memiliki 2 saudara laki-laki. Bagaimana pembagiannya, Ustaz? Di mana kakak laki-laki punya 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan, dan adik laki-laki punya 1 anak dan dua perempuan. Baik. Dia minta bagaimana pembagiannya? Naam, Ustaz. Baik, Umu Yusri bisa dilihat, nanti Ustaz akan jelaskan. Baik. Coba seperti apa tadi? Ibu mendapatkan warisan dari nenek Ustaz, dan ibu meninggal tahun 2009. Ibu wafat. Terus namanya ibu apa? Tidak disebutkan, Ustaz. Ibu Fulana wafat. Nah, terus mempunyai anak perempuan 5. Ahli warisnya 5 anak perempuan. Dan 2 saudara laki-laki, Ustaz. Anak perempuan ini haknya cuma 2/3. Maka ada sisa 1/3 untuk ansabah. Ansabah, ibu Fulanah tadi punya saudara laki-laki berapa? 2 saudara laki-laki, Ustaz. Saudari perempuan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada saudari perempuan? Tidak ada. Maka mengambil sisa, sisanya dibagi 2, bagi 2. Berarti 3, 2, 1. Ini 1 dibagi 2 berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Ada 2 dikali 2 4 bagi masing-masing 1, 1. Masing-masing saudara ibu atau paman si ibu Anda, masing-masing mereka dapat 1/6, 1/6. Sisanya yang awalnya 4/6 untuk 5 anak perempuannya dibagi rata. Masya Allah. Taib, Ustaz. Alhamdulillah dengan demikian Umu Yusri ya, di Surabaya bisa dilihat dan di foto pembagian warisan yang dijelaskan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Masih kami angkat pertanyaan terkait dengan warisan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya meninggal tahun 2015 dan kami memiliki 2 anak perempuan. Kedua orang tua dari suami sudah wafat lebih dahulu, Ustaz. Dan suami memiliki saudara laki-laki 1 dan perempuan 2. Mohon penjelasan rincian pembagian harta warisnya, Ustaz. Okay. Ini sudah selesai tadi di foto itu. Saudara perempuan. 2 saudara perempuan. Saudari. Istri karena ada anak 1/8. Nah. 2 anak perempuan 2/3. Nah. Ini mereka asabah mendapatkan sisa. Berarti 8 dengan 3 KPK-nya 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Sisanya 19. 24 dikurang 19, sisa 5. 5 akan dibagikan kepada saudara laki-laki 1, 2 bagian 2, sama 2, 4. 5 dibagi 4, ada pecahan 4 dikali 24 sama dengan 96. 4 dikali 3 12 96. 4 dikali 16 berapa, Ustaz? 64. 64. Kemudian di sini saudara laki-laki 10, saudari perempuan masing-masing 5, 5. Insyaallah. Ya. Silakan difoto. Baik, sudah siap. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, alhamdulillah sudah dijawab dan dirinci oleh Ustaz dalam bagian barakallahu fik. Kami masih angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Ada yang bertanya terkait dengan warisan dari Ibu Diah di Bekasi. Beliau bertanya, bagaimana Ustaz cara membagikan warisan di mana suami saya yang bernama Sutrisno wafat pada bulan Juli 2021. Dia meninggalkan seorang istri, 5 anak, 3 laki-laki dan 6. Sebentar, Ustaz. Sutrisno wafat di halaman selanjutnya. Sutrisno wafat. Bapak Sutrisno wafat Juli 2021, Ustaz. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya dan menempatkan dalam surganya. Amin. Amin. Ahli warisnya istri. Ya, 6 istri. Ayah ibu Sutrisno tidak ada disebut di situ? Ada, Ustaz. Ibunya masih hidup, Ustaz. Ibu. Terus? Anak laki-laki, 3 orang. Dan 2 orang anak perempuan. Bapak Sutrisno meninggalkan rumah dan kendaraan. Pada saat hidup, almarhum berpesan kalau rumah jangan dijual. Mohon solusi dalam penyelesaiannya, Ustaz. Pesannya tidak ada konsekuensi, tidak perlu dilakukan. Karena ini pesannya beliau, sedangkan Allah berpesan dalam Al-Quran. Yusikum Allah fi awladikum lidzakari mithlu hadzin unthayaini. Allah mewasiatkan kepada kalian. Jadi pesan dari Allah, bila seseorang wafat, bagi hartanya seperti yang Allah jelaskan dalam awal surat tadi sampai akhir ayatnya dan ayat setelahnya dan ayat 176 dari surat Nisa tersebut. Situ Allah jelaskan hak masing-masing ahli waris tadi. Maka pesannya tidak perlu di statusnya diabaikan. Tapi kalau umpamanya istri ingin juga, dia belilah hak dari ibu mertuanya. Ya, hak ibu mertuanya dia beli. Bagaimana? Ya? Bagaimana? Kita bagi dahulu, istrinya dapat 1/8. Ibunya dapat 1/6. Sisa untuk anak-anak. 8 dengan 6, 24, 3 per 24, 4 per 24. Nah, sisa sini 17. 17 akan dibagikan 3 anak 2 bagian, berarti 6 tambah 2, 8. 17 bagi 8 ada pecahan 8 kali 24, 172, Ustaz. Asas berapa, Ustaz? 86. 24 kali 8, Ustaz? Ya. Nah, 192, Ustaz. Ya, Puan. 192. 8 kali 3 sama dengan 24. 8 kali 4 sama dengan 32. Kemudian anak laki-laki masing-masing 3, 4. 3, 4. 3, 4. Anak perempuan masing-masing 17. 17. Ya. Kalau istri umpamanya ingin rumah tidak dijual, dia beli saham ibu tadi. Dia nilai berapa harga rumah itu, kemudian dia bagikan ke 192 rumah. Umpamanya rumah 500 juta harga rumah. Rumah 500 juta. 500 juta dibagi 192 berapa, Ustaz? 500 juta dibagi 92. 192. Oh, mohon maaf. 192. 2 apa ini? 2.600.000, Ustaz. 2,6 juta. 6. Dia beli saham ibu 2,6 juta kali 32. Dikali 32. 6. 83 juta Ustaz. 83 juta. Kalau istri tidak ingin menjual rumah tadi, dia sampaikan kepada ibu, ibu ada hak di sini ibu, 83 juta kalau kita nilai rumah ini 500 juta. Ibu setuju 500 juta harganya? Setuju, kata dia. Ibu ada 83, kami akan berikan dengan kami mencicil kalau ibu mengizinkan. Kalau ibu umpamanya yaudah, kalau anda tidak bisa apa umpamanya mencicilnya, minimal bayar uang sewa hak ibu yaitu 1/6 dari rumah tadi. Kalau harga rumahnya disewa 600 ribu, berarti 100 ribu anda bayar ke ibu setiap bulan. Jelas. Tapi dengan syarat tentu anda memiliki pemasukan yang lain untuk anak-anak ini. Tapi lihatlah, kalau anak-anak masih kecil, sebaiknya dijual aja, kemudian ngontrak atau tinggal di rumah yang lebih kecil, di rumah lebih kecil umpamanya. Ya, yang terbaik. Wallahu'alam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, silakan nanti difoto kembali atau dilihat kembali. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Demikian, dan Ustaz, kita berikan satu pertanyaan terakhir via telepon bagi anda yang bertanya secara langsung. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dan kami sapa kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari hamba Ambal dari Kalimantan, Pak. Silakan, Bapak, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya kan tahun 2014 dihibahkan bapak saya. Satu, 9 ruko. Dan sudah di depan notaris berbadan hukum, Pak Ustaz. Nah, saya punya 5 saudara, saya sendiri laki-laki, 4 perempuan. Nah, singkat kata, bapak saya meninggal tahun 2018. Januari. Setelah itu, kakak saya tertua, perempuan itu, menggugat saya di pengadilan agama, Ustaz. Nah, sudah beberapa kali, pertama itu DNU, Pak Ustadz. Nah, kedua itu di PTA, di PA, Pengadilan Agama, itu dia dimenangkan karena ada sesuatu, Ustadz. Saya banding ke PTA, dan saya di PTA dimenangkan, Ustadz. Nah, setelah itu beberapa... Itu digugatnya yang ketiga nih Ustadz, terus di PA, dan saya juga banding, dan saya, ini masih berproses Ustadz, di PTA saya dimenangkan lagi Ustadz. Pertanyaannya Pak? Nah, pertanyaannya, yang bisa membatalkan hibah itu siapa? Apa kakak saya, kan sedang kakak saya sudah menandatangani di depan notaris. Nah, harta waris itu Ustadz sebentar ada dua, ada 9 rokok peninggalan bapak saya, terus ada 6.000 meter persegi tanah yang dikuasainya di balik namanya tahun 2000 ke nama suaminya. Itu pertanyaan kedua Ustadz, sedangkan saya tidak tanda tangan. Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makasih atas pencerahannya Ustadz. Ditunggu Pak, jangan ditutup dulu. Telepon. Ya udah. Jangan ditutup dulu Pak. Halo. Saya nggak paham yang 6.000 meter tadi apa maksudnya? Kenapa? Yang tanah 6.000 meter maksudnya apa? Hibah kepada kakak-kakak Anda atau? Nah, yang 6.000 itu dikuasainya tahun 2000 di balik nama. Kuasai siapa? Pon? Dikuasai siapa? Dikuasai kakak saya Rina yang menggugat saya Pak, Ustadz. Oh, Anda punya saudari tiga? Lima, saya sendiri cowok, laki-laki. Anda laki-laki sendiri, saudari Anda 5 perempuan. Nah, tapi 2 meninggal sudah Ustaz, tinggal 3 yang hidup. 2 meninggal. Ya. Kemudian ayah Anda menghibahkan hanya untuk Anda, pada anak-anak perempuannya yang lain dia tidak menghibahkankah? Tidak, tahun 2014 lagi bapak hidup, saya dihibahkan karena si anak laki-laki. Karena tanah yang 6.000 itu sudah dikuasai kakak saya, Pak Ustaz. Sebentar, pertanyaan saya jawab dulu dengan iya dan tidak aja. Ayah Anda tidak menghibahkan kepada saudari-saudari Anda yang lain? Iya. Yang mereka saat itu masih hidup tidak ya? Iya. Tidak menghibahkan. Maka kalau Anda ingin ayah Anda tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, sebaiknya Anda jangan bersikukuh ya dengan hak kepemilikan 9 ruku tadi. Sebaiknya Anda berikanlah kepada mereka umpamanya yang tersisa yang masih hidup. Ya, Anda berikan umpamanya satu orang satu ruku, satu orang satu ruku. Kan tinggal lagi berapa orang? Berarti lagi tinggal 3. Ya, 6 bagi Anda kan cukup lebih banyak itu. Jelas, daripada Anda bawa ke pengadilan. Ya. Sebentar Ustaz, harta waris itu 2 Ustaz. Jadi kalau harta waris itu wajib dibagi sesuai firman Allah. Tapi yang masalah hibah ini, masalahnya ini hibah, ini notarisnya wallahu a'lam, mungkin karena tidak tahu hukum syariat. Kalau dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh ayah daripada Nu'man bin Bashir, itu Bashir, untuk Rasulullah menjadi saksi bahwa dia memberikan hibah kepada anaknya Nu'man. Maka Rasulullah SAW menanyakan, apakah seluruh anakmu kau berikan hibah yang sama? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Rashid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawr. Aku tidak mau menjadi saksi. Ini adalah perbuatan yang zalim, di mana seorang ayah menzalimi anak-anaknya yang lain. Maka Rasulullah tidak mau. Ya, maka apa yang dilakukan oleh notaris dan apa yang dilakukan oleh ayah Anda tadi sebuah kezaliman. Dan Anda kalau Anda berbakti sama orang tua, ingin berbakti yang sudah meninggal, maka sebaiknya Anda berbagi dan saling merelakan kepada saudari-saudari Anda yang masih hidup. Sehingga ya, Anda tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, di mana semuanya mendapat hibah yang sama. Adapun ahli waris, sudah jelas sebagiannya berdasarkan firman Allah, sisa harta dari harta ayah Anda dibagi dengan anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, cukup jelas ya Pak. Alhamdulillah. Nah. Sebentar Ustaz, sedangkan itu harta waris itu Ustaz dua objek gitu loh. Yang 6.000 itu dikuasai kakak saya, lebih gede nilai nominal uangnya Ustaz. Hibah dari ayah Anda kan tidak. Kenapa Ustaz? Tadi Anda mengatakan apakah ya Anda menghibahkan kepada yang lain, Anda katakan tidak. Itu tidak lebih sepertiga Ustaz kalau digabungkan harta itu waris. Bapak, tadi kan saya katakan itu kan bukan hibah, dikuasai oleh anak. Berarti kan ya. Nah, Ustaz. Mohon maaf, Pak. Ya, kalau dikuasai anak, berarti bukan hibah namanya. Itu minta dibagi secara waris, anak tidak mau, di akhirat dia pasti akan menjawabkan kepada saudara-saudarinya yang lain. Nah, insyaAllah. Allah barik fiik. Saya kira cukup, dan apalagi kasus Anda sudah masuk ke pengadilan agama. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya dan inayahnya kepada para penanggung jawab atau para aparat yang ada di pengadilan tersebut, memberikan jalan yang benar dan lurus sehingga urusan Anda diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, dan semoga ini menjadi solusi dan Allah berikan kemudahan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Barakallahu fik. Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Ya, tadi kita sudah membahas tentang siapa saja yang merupakan ashabah bin nafs dengan urutan yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan ini, Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu dengan syariatnya membagikan kepada pada yang berhak menerima harta dengan sangat adil sekali. Kita hanya tinggal mempelajari dan menerapkannya saja. Tidak perlu susah-susah mencari cara yang adil. Tidak mungkin kita bisa berbuat adil karena kita bukan pencipta langit dan bumi. Maka yang adil hanyalah ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pencipta langit dan bumi, dijelaskannya dalam kitabnya dan yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.